الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، telah kita jelaskan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba yang menjelaskan tentang Na'imul Jannah, yang itu merupakan balasan dari Allah Azza wa Jalla sebagai ata'an hisaba, sebagai pemberian yang hisaba yakni kafian, pemberian yang cukup untuk mereka sehingga mereka tidak lagi mengharapkan sesuatu yang lain. Apa yang telah Allah siapkan untuk mereka di dalam al-jannah itu sangat-sangat cukup bagi mereka. Itu adalah pemberian yang sangat banyak. Nah, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbis samawati wal ardi وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Di sini di kasrah Rabbi, kemudian setelahnya Ar-Rahmani, ini badal dari kata Rabb sebelumnya, jazaan mir Rabbika. Jadi Rabbi majrur dengan min, kemudian Rabbi samawati, ini badal atau atful bayan. Rabbi samawati, kemudian Ar-Rahmani. Nah, ini apabila dibaca dengan kasrah Rabbis samawati ya wal ardi wa rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani fa yamlikuna minhu khitaba. Sebagian itu membaca dengan marfu' Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu. Itu qiraahnya Ahlul Hijaz. Demikian pula Abu Amr. Jadi dibaca dengan marfu'. Jadi itu kalimat yang baru. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu, maka rabb di situ sebagai mubtada, kemudian ar-rahmanu sebagai khabar. Nah, sementara yang lain mereka membacanya dengan majrur, rabbis samawati ar-rahmani. Nah, dan ini yang menjadi bacaan kita. Jadi jazaan min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati. Siapa itu Rabbmu? Nah, ini akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbmu itu adalah yang telah memberikan kepadamu sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Dia adalah Rabbis samawati wal ard. Dialah yang memiliki langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah yang menciptakannya, dialah yang menguasainya, dialah pemiliknya. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahmani, dialah ar-rahman. Ar-Rahman salah satu dari nama Allah Azza wa Jal yang mengandung sifatul rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmanid dunya wal akhirah. Rahmat Allah. Rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah dunia wal akhirah. Dialah yang senantiasa memiliki sifat rahmah. Dan sifat rahmah bagi Allah azza wa jalla adalah sifatun dhatiyah. Sifat dhatiyah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. لما خلق الله الخلق كتب الله عز وجل عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka Allah telah menetapkan, Allah mencatat, Allah telah menulis di atas arasy, di sisinya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka, yakni makhluk, la yamlikun, mereka tidak memiliki, mereka tidak punya kekuasaan. La yamlikuna minhu, dari Allah itu khitaban. Mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan untuk khitab, ya, berbicara, meminta sesuatu, apalagi kalau ingin memprotes. Tidak ada sama sekali kemampuan bagi makhluk pada saat itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruhnya. La yamlikuna minhu khitaba. Ay, la yamlikuna ay yas'aluhu. Mereka tidak punya kemampuan, tidak punya hak untuk meminta kepada Allah. Illa fima adina lahum fih. Kecuali sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi izin, ya, kepada mereka. Khitab di sini adalah al-kalam, berbicara. Naam, ai makna dari la yamlikuna min khitaba, la yamlikun ai la yaqdirun, mereka tidak mampu, makhluk itu, ala ayyukallimur rabbah, untuk berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin Allah. Sebagian menjelaskan bahwa yang dimaksud la yamlikun ay la yamlikuna syafa'ah, mereka tidak memiliki syafaat, tidak mampu memberi syafaat kecuali dengan izin. Namun ayat ini lebih umum, la yamlikuna min khitaba, mereka tidak bisa berbicara, mereka tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruhnya. Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa, dan pada hari itu, pada hari yaqumur ruhu, ya, pada hari tegaklah ar-ruh. Ar-ruh yakni Jibril. Wal malaikat, dan para malaikat, saffa, berbaris. Disebutkan dalam at-tafsir, yauma yaqumu Jibrilu alaihi salam wal malaikatu mustaffin. Pada saat itu berdiri Jibril dan para malaikat, mereka seluruhnya berbaris. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Mereka tidak mampu untuk berbicara, ya, pembicaraan apa saja termasuk di antara pembicaraan itu memberi syafaat. Mereka tidak punya kemampuan. Illa man adzina lahu ar-Rahman, kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman Allah Azza wa Jal, wa qala sawaba, dan dia mengucapkan kebenaran. Sebutkan dalam tafsir la yashfa'una, jadi la yatakallamun ditafsirkan di sini la yashfa'una illa liman adzina lahu ar-Rahman fi syafa'ah. Mereka tidak mampu memberi syafaat kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi izin kepadanya untuk memberi syafaat. Wa qala sawaba, dan dia mengucapkan sawaba, wa qala haqqan wa sadadan, maka dia mengucapkan kebenaran, ya, mengucapkan kebenaran. Ada yang menafsirkan pula bahwa yang dimaksud wa qala sawaban, yang dimaksud as-sawab yakni la ilaha illallah, kalimatul tauhid. Nah, maka mereka ini semua, para malaikat pun, tatkala mereka berbaris, tidak ada yang berhak untuk memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sawaba, dan dia mengucapkan kebenaran. Yani dia, ya, mengucapkan dalam penafsiran yang lain kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid min as-shawab. Naam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Hari itu, hari kiamat itu, hari kebangkitan itu, al-yaumul haqq, itu adalah hari yang benar adanya, pasti terjadi. Dzalikal yaumul haqqul ladzi la raiba fi wuqu'i, itu adalah hari yang benar, yang tidak ada keraguan akan terjadinya. Jadi ini kembali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengingkari yaumul qiyamah. Itu adalah hari yang benar. Faman syaa, maka siapa yang ingin? Ingin apa? Ingin keselamatan. Ai faman syaa an-najata min ahwalihi, barang siapa yang ingin selamat dari kengerian hari kiamat itu, ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka dia akan mengambil jalan menuju Rabb-nya sebagai tempat kembali, ma'ab dari abayaubu, roja'a, sebagai tempat kembalinya. Dia diciptakan oleh Allah, maka ketika dia kembali, semestinya dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadha ila rabbih ma'aba, sehingga dia berjalan di atas jalan Allah, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Falyattakhid ila rabbih marji'an bil amalis salih, maka hendaknya dia menjadikan tempat kembalinya itu menuju kepada Rabb-nya dengan amalan salih. Nah. Tayyib ya akhwan, naktafi bihadha.